الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Pada sesi yang kedua kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih dalam tafsir surat Al-Mutaffifin, tafsir tentang orang yang curang, hanya meminta hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Setelah Allah menyebutkan ancaman barakallahu fikum bagi orang-orang mutaffifin, setelah itu Allah berbicara tentang dua jenis manusia. Yang pertama barakallahu fikum, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang fajir, pendosa. Nah, Allah katakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, kalla di sini maknanya apa? Antum siapa namanya, Mas? Nah, Mas Ardiansah. Kemarin kala itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Ada? Nah, terkadang bermakna. Nah, apa saja di antara maknanya? Jadi makna kalla itu menyesuaikan dengan konteks. Nah, di antaranya apa? Pak Safari bisa membantu? Ada dalam catatan? Pak Siswo? Kalla itu kalau kali jangan, kalau dibilang kesempatan, apa di antaranya terkadang yang pertama di antara makna kalla untuk menunjukkan zajr, hardikan. Itu kalau kita mengartikannya dengan sekali-kali, tidak atau jangan, untuk menunjukkan makna apa? Penghardik, ya, menegur. Yang kedua, kala bermakna haqqan, sungguh, pasti. Ya, barakallahu. Nah, itu makna kala. Dan di dalam ayat ini kedua makna itu bisa masuk. Bisa diartikan sungguh, catatan amal orang-orang fajir itu ada di dalam sijjin. Bisa juga maknanya adalah hardikan, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Artinya apa? Kaitannya dengan kalimat sebelumnya, jangan kalian seperti orang al-mutaffifi. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sijjin. Ya, apa itu sijjin, Pak Cip? Semacam penjara yang sempit. Di mana itu? Di neraka. Di neraka. Nah, sijjin itu adalah sebuah tempat yang ada di neraka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sijin itu diambil dari kalimat sijinu yang artinya dayak, sempit. Nah, jadi sijin itu adalah satu tempat di neraka yang sangat sempit. Barakallahu. Kemarin kita mengartikan sempit di sini secara maknawi, gitu ya. Karena pada hakikatnya neraka itu luas, ya kan? Sampai-sampai sudah semuanya masuk neraka saja, nerakanya masih minta tambahan. Kemudian setelah itu kita tafsirkan sempit di sini artinya secara hati dan jiwa. Barakallahu. Nah, tetapi barakallahu fikum, ada juga di sana penafsiran dalam sebagian dari sebagian para ulama, sempit di sini memang benar-benar sempit. Artinya di neraka itu ada tempat atau ruangan yang memang khusus ya ditempati orang-orang yang fajir, yang kafir, dan tempatnya itu sangat sempit. Nah. Kemudian beliau menukilkan surat Al-Furqan ayat 13 dan 14 ya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan. Dan ketika orang-orang kafir itu dilemparkan di tempat yang sempit. Imam Qatadah mengatakan dzakarolana anna Abdullah kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan inna jahannama latadhiqu 'alal kafiri, sesungguhnya neraka jahannam itu sangatlah sempit bagi orang-orang yang kafir. Kata diyiki zaji al-ramhi, seperti ujung tombak yang menyempit, ya, untuk mata tombaknya itu. Barakallahu. Baik, jadi semakin lama semakin kecil, dan orang kafir itu tempatnya yang paling ujungnya. Kemudian kata beliau, demikian juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak barakallahu fikum tayyib, juga yang lainnya datang dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi memang di dalam neraka itu ada tempat yang sangat sempit, paling sempit, dan itu ditempatkan padanya orang-orang yang kafir. Sehingga Allah mengatakan ketika orang-orang kafir tadi dilemparkan, bahasanya ulku, bukan diantar masuk monggo, enggak. Beda sama ahli surga ya. Udkhuluha bisalam, monggo silakan masuk. Kalau ahli neraka, nah, ulku bahasanya itu apa? Ulku, lempar. Ya, barakallahu. Nah, ketika mereka dilempar ke dalam tempat yang sangat sempit, ya, mukorronina. Saat itu mereka dibelenggu. Nah, disebutkan dalam sebagian tafsir antara tangan dan leher. Nah, seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ai kurinat aydiyahum ila a'naqihim. Jadi digabungkan tangan mereka kepada tengkuk. Jadi kondisi orang kafir itu seperti ini. Dirantai. Jadi bukan diborgol belakang sini ya Bu Ahwid ya. Itu kalau penjahat dunia. Kalau penjahat di akhirat orang kafir, borgolnya di sini. Nah, iya, bukan ditendang gitu, enggak, lempar, diuncal. Wow, masuk, masuk. Nah, barakallah. Ketika mereka dimasukkan dalam tempat yang sempit, ya, dilemparkan, kemudian tangan mereka dibelenggu di leher mereka. Da'au hunalika subur. Saat itu yang di dalam semua teriak meraung-raung semua, ya, celaka. Pokoknya dalamnya itu ramai pokoknya barakallahu fikum. Nah. Tapi lebih ramai daripada kandang kera. Ya, semuanya berteriak apa? Subura, subura. Nah, la tad'ul yawma suburan wahida, kata Allah. Hari ini jangan sekali saja ngomong suburonya. Ya, wad'u suburan katsira. Yang banyak. Nah. Ya, kata penjaga neraka itu. Jangan sekali saja, jangan nanggung-nanggung. Ayo, lanjutkan teriakan kalian. Ratapan kalian. Jangan sekali. Yang banyak sekalian. Nah, barakallahu fiikum. Itu disebutkan kondisi orang-orang kafir di dalam neraka. Barakallahu fiikum. Sangat-sangat dihinakan. Kita lanjutkan. Waja'a fi haditsil Barra ibni Azib At-Tawil al-Mashhur fi qissatil Muhtabari. Datang dalam hadisnya Al-Barra bin Azib yang sangat panjang terkait dengan kisah orang yang sekarat. Ya kan? Barakallahu fikum. Wa ma yakunu ba'dal maut, dan apa yang akan terjadi pada dia setelah dia mati. Annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul. Ketika ruh orang tadi sudah dicabut dari jasadnya, Allah berkata, "Uktubu kitab 'abdi yakni al-kafir fi sijjin fil ardi sabi'ati sufla." Dalam riwayat itu disebutkan Allah mengatakan, "Tulislah catatan amal hamba-Ku yang kafir ini ya di dalam sijjin." Sijjin itu adalah barakallahu fikum tempat ya lapis ketujuh yang paling bawah dari lapisan barakallahu fikum bumi saat itu. Nah, fasijjin huwa asfal ma yakunu minal ardi. Sehingga sijjin itu adalah tempat yang paling bawah dari bumi saat itu. Barakallahu. Nah. Alladhi huwa maqarrun nar. Na'udzubillahi minha. Yang dia merupakan tempat ya barakallahu fikum keberadaan neraka itu. Na'udzubillahi minha, dan kita meminta perlindungan kepada Allah darinya. Fa hadzal kitab fi sijjin. Tsumma azzamallahu azza wa jalla hadza sijjin. Sehingga catatan amal orang kafir itu berada di dalam sijjin. Ya, tadi ya. Tempat yang paling sempit dan letaknya di lapisan ketujuh dari bumi pada saat itu. Nah. Setelah itu Allah menggambarkan tentang sijjin. Allah besarkan perkara sijjin itu dengan ucapannya, wa ma adraka ma sijjin. Kalian tahu enggak sih apa itu sijjin? Fal istifhamu huna lit'zimi ai mal ladzi a'lamaka bisijjin. Pertanyaan di dalam ayat ini fungsinya untuk mengagungkan. Maksudnya, apa yang bisa membuatmu mengerti, mengetahui tentang sijjin? Jadi, menggunakan konteks pertanyaan, barakallahu fikum, untuk mengagungkan sesuatu. Paham ya? Itu merupakan sebuah uslub atau gaya bahasa. Bisa kan? Barakallahu fikum. Nah, misal kita ingin barakallahu fikum menjelaskan kepada seseorang tentang sebuah karya gitu ya, dan karya ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Kita katakan, kalian tahu kitab ini. Gitu ya. Kitab karya misal barakallahu fikum Syekh fulan. Kalian tahu? Maknanya apa? Artinya kitab ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Tayyib, spesial. Tapi dengan cara apa? Pertanyaan. Dengan uslub bertanya. Jadi untuk mengagungkan sesuatu itu tidak harus kita menggunakan cara membesar-besarkannya, ya. Kitab ini itu wah sangat luar biasa. Berdasarkan ini. Nah, itu barakallahu fikum bisa, ya. Tapi terkadang juga kita ingin menggambarkan keagungan sesuatu itu dengan model apa? Pertanyaan. Dan itu biasanya lebih menarik dan memancing minat orang untuk memperhatikan. Ya, itu di antara uslub Al-Qur'an. Barakallahu. Nah. Hai. Hal bahasta anhu? Apakah kamu sudah pernah mencari berita tentangnya? Wahal sa'alta anhu hatta yatabayyana laka? Apakah kamu sudah pernah bertanya tentangnya sehingga jelas bagi kamu apa itu as-sijjin? Nah, wa ta'zim, kata beliau, qad yakunu li 'azamati syai rif'atan wa 'uluwan. Pengagungan kebesaran itu terkadang karena memang ketinggian derajatnya sehingga dia diagungkan, dibesarkan. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sungguh catatan amal orang-orang yang baik itu ada di dalam illiyyin. Nah, waqad yakunu li azamati syai' nuzulan. Ya. Tapi terkadang barakallahu fikum, ta'zim itu untuk menjelaskan, ya, tentang betapa besarnya kerendahan yang akan barakallahu fikum digambarkan. Jadi ta'zim itu terkadang untuk menggambarkan tinggi, ya. Kalau itu sangat luar biasa tingginya, terkadang ta'zim itu maksudnya untuk merendahkan. Kalau kerendahannya itu sangat juga luar biasa. Paham? Jadi ta'zim itu enggak mesti maknanya positif. Itu loh maksudnya. Terkadang ta'zim itu maknanya negatif. Ya, merendahkan dengan sangat rendah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa hadza ta'zim fi sijjin laisa li rif'atihi wa 'uluwi. Sehingga pengagungan Allah Subhanahu wa taala tentang sijjin tadi dengan menggunakan metode bertanya itu bukan karena ketinggian dan kemuliaan derajatnya. Nah, walakinnahu lisufulihi wa nuzulihi. Tapi karena barakallahu fikum, ya, kerendahan dan letaknya yang sangat berada di bawah. Nah, barakallahu. Baik. Itu lagi uslub Al-Qur'an. Nah, ya. Sebagaimana barakallahu fikum, Al-Qur'an itu menggunakan yang namanya bisyara. Bisyara itu artinya apa? Kabar gembira. Ya. Bisyara terkadang bil khair, terkadang bisyara itu bisyar. Ya kan? Nah, berikan kabar gembira karena untuk sebuah kebaikan, terkadang bisyara itu untuk sebuah keburukan. Ya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, sebagai Allah mengatakan, kasih kabar gembira untuk orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Menggunakan kalimat bishar. Itu maksudnya kalimat positif, tapi makna yang diinginkan negatif. Itu halusnya bahasa Quran. gitu ya. Nah, sebenarnya ingin apa? Ingin merendahkan, ingin menghinakan, ya kan? Tapi digunakan bahasa yang halus tadi. Kasih dia kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang sangat pedih. Ya enggak? Ini luar biasanya bahasa Quran. Tapi di situ barakallahu fikum, kita selaku ya pihak yang mengucapkan, kita menjaga lisan ini dari kata-kata yang buruk, tapi efek itu kepada yang mendengarkan sangat terhina dia. Ini ngejeknya tenan nih. Ya kan? Daripada ketika barakallahu fikum orang mengatakan ya, "Na'am, celaka kamu, kamu akan diazab." Dibandingkan ejekan kita, "Selamat ya, kabar gembira buat kamu, azab yang pedih." Lebih sakit mana? Yang kedua kan? Itu luar biasanya bahasa Quran. Kita selaku yang ingin menghinakan, lisan kita tetap ngomong yang bagus. Tapi yang mendengarkan lebih dahsyat sakitnya di hati. Iya. Itu yang harus kita contoh dari Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari untuk merespon ya perilaku buruk orang lain. Nah, seperti ketika Nabi diejek sama orang Yahudi ya, barakallahu fikum, diplesetin itu assalamualaikum jadi assalamu alaikum ya. Apa artinya al maut? Mati kamu. Nah, assalamualaikum jadi mati kau. Gitu ya, barakallahu fikum. Aisyah marah. Wah, dibalas sama Aisyah berlipat-lipat. Oh, kamu begini, oh, lebih jelek gini-gini, kamu itu kerau ya. Demikian dalam Quran kan gitu kan. Babi, kamu yang terlaknat. Tenang Aisyah, jangan emosi. Kan sudah saya jawab. Apa tadi? Wa'alaikum. Artinya apa? Kamu juga. Mati kau. Kamu juga. Nah, kita tidak mengucapkan kata-kata kotor, mati kau. Kita mengucapkan kata-kata, kamu juga. Ya kan? Yang mendengar tambah sakit hati dia. Ya, barakallahu fikum. Jangkrik kamu. Kamu juga. Nah, congro kamu. Kamu juga. Nah, kita santai menanggapinya. Dia semakin lama semakin emosi. Itu uslub. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, uslub menghadapi orang-orang yang ingin menyerang kita, menyakiti kita. Kita tetap menyikapinya dengan santun, tapi orang itu merasakan pukulan yang sangat telak. Nah, itulah Islam. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, itu imbah dua. Ya, orang tadi barakallahu fikum kapok, nah enggak berani lagi ngomong yang kasar ya, berhenti dia capek juga. Nah, wa imma orang itu akan dapat hidayah. Luar biasa. Ya, itu uslub Quran, uslub sunnah. Dalam menyikapi orang-orang yang berusaha menyerang kita, kita jangan terpancing mengucapkan kata-kata kotor. Paham kan ya? Nah, imma dengan menjawab wa alaika, kamu juga podo wae, sami mawon. Gitu ya. Kita enak. Nah, dia tambah barakallahu fikum, tambah uring-uringan. Ima dia diam atau dia sadar. Nah, itu pelajaran buat kita dari uslubnya Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi ya, seperti apa? Ta'zim. Ta'zim itu bukan hanya karena ketinggian derajat, tapi juga karena kerendahan. Sebagaimana bisyara, bisyara itu kadang bisyara bil khair, terkadang bisyara bisyar. Nah, tujuannya tadi tetap menjaga lisan agar tetap mengucapkan kata-kata yang baik, tapi pesan yang ingin kita sampaikan masuk. Ya, barakallahu. Nah, Thumma qala ta'ala, setelah itu Allah mengatakan kitabum marqum. Nah, tentang si jin ini, tentang kitabnya Al-Hujjah. Kitabu hadihi la ta'udu ala sijjin wa innama ta'udu ala kitab fi qawlihi kalla inna kitab al-fujjah. Nah, kata beliau, kitabun markumun ini kembalinya bukan kepada sijjinnya, tapi kembali kepada kitabul hujjar. Ya, kitab hujjar tadi adalah kitab yang markum. Ka'annahu qila fama hadzal kitab, faqala kitabun markum. Seolah-olah makna dari pertanyaan tadi, ya. Tayyib, kitab apa itu? Kitabnya orang-orang fujjar tadi. Maka Allah menjawab, kitabun markum, yakni maktubun, la yuzadu fihi wala yungkasu wala yubaddal wala yughayyar. Artinya kitab itu markum. Markum itu sesuatu yang terukir, ya, tertulis tapi dalam bentuk apa? Terukir seperti pada batu. Artinya apa? Apa yang tertulis itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Paten. Ya, kitabnya fujar tadi Allah katakan bukan maktubun, tapi apa? Markum. Untuk menunjukkan kalau isi dari dalam kitab fujar itu sudah paten. Ya, terukir, tidak bisa lagi ditambah, dikurang, diganti, dirubah. Jadi tidak ada edisi revisi atau ralat. Ini bukan si fulan yang melakukan, tapi tetangganya. Apus, apus, apus. Enggak. Kitabnya fujar itu valid datanya. Ya, nah, lebih valid dari info yang didapatkan oleh para intelijen. Karena datanya itu barakallahu fikum dari segala arah. Ya, bumi lihat. Ya kan? Tangan-tangan semua anggota tubuh semua ngomong. Ya, barakallahu fikum. Naam. Belum lagi barakallahu fikum mata Allah, ya, pendengarannya melihat. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak akan meleset data yang masuk ke dalam kitab markum itu. Tidak ada yang perlu direvisi. Nah, barakallahu fiik. Baik, makanya dikatakan markum. Summa ala kitabin tayyib. Mana tadi? Naam. Bal hadza ma'aluhum wa maqarruhum wal iyadzu billah abadal abidin, kata beliau. Bahkan itulah tempat mereka kembali, tempat mereka mendekam, wal iyadzu billah, selama-lamanya. Naam. Wailun yauma idzin lil mukadzibi. Barakallahu. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa faedah tadi yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari dua potongan ayat. Ya. Yang pertama, barakallahu fikum, terkait dengan as-sijjin. Ya. Sijjin itu adalah tempat yang sempit dan terletak di lapisan ketujuh dari bumi. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil barakallahu fikum bahwa untuk mengagungkan sesuatu bisa menggunakan metode pertanyaan. Barakallahu fiik. Seperti contoh pada ayat wama adraka ma sijjin. Yang ketiga yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, bahwa pengagungan itu bukan hanya untuk menunjukkan ketinggian derajat, tapi juga bisa untuk menunjukkan kerendahan. Barakallahu. Faedah berikutnya, barakallahu fikum. Naam. Tetap berusaha menjaga lisan dan kata-kata dari ucapan yang buruk. Walaupun untuk merespon kata-kata yang buruk. Jadi kita selaku seorang insan tetap berupaya untuk tidak terbiasa menggunakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, dalam keadaan apapun. Begitu juga ketika kita ingin merespon kata-kata orang lain yang buruk, kata-kata orang lain yang barakallahu fikum jelek, kita tetap tidak membalasnya dengan kata-kata yang sama. Walaupun kita bisa membalas, karena memang diizinkan ya, fajaza usayyiatin sayyiatun mitluha. Kita diizinkan untuk merespon perbuatan buruk orang tadi. Tapi cara yang sangat smart, cara yang elegan ya tadi, kita bisa membalas dengan barakallahu fikum frekuensi yang sama, dengan power yang sama, tapi kita menjaga lisan dari kata-kata yang buruk tadi. Itu diajarkan Al-Quran. Pak Ivan ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir, barakallahu fikum, bahwa catatan amal orang-orang yang fajir itu sudah paten dan tidak akan bisa berubah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.